لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحياكم الله بإخوة في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ إن شاء الله الحمد لله في الصحة وعافية فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi rutin kita di setiap malam Ahad, di mana kita sudah membahas fiqih Islami dari awal kitab At-Taharah, dan sekarang kita sudah berada di bab At-Tayammum, dan insyaallah taala kitab At-Taharah kita akan segera menyelesaikannya. Tinggal dua bab lagi setelah bab tayammum, yaitu bab izalatun najasah. Bab izalatun najasah dan babul haid. Setelah izalah najasah, kemudian babul haid. Alhamdulillah, kita berarti telah menyelesaikan kitab At-Taharah dari kitab Ar-Rawdul Murbi', yang ana harap nanti kita akan melakukan murajaah secara umum supaya kita At-Taharah tidak ada lagi pertanyaan ya yang belum jelas. Silahkan dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari awal bab, kita ulang lagi. Jadi kita masuk ke kitab Shalah, jangan sampai masih menyisakan pertanyaan di kitab At-Taharah. Tayyib, mungkin suaranya sedikit pelan ya, tapi insyaallah kedengaran. Kita sudah ambil kemarin ya bahwasannya untuk melakukan tayammum ada dua syarat. Apa itu? Yang mau jawab siapa silahkan. Nah, sudah masuk waktunya. Contohnya seperti apa tayammum yang tidak sah ketika syarat waktu sudah masuk tidak terpenuhi? Contohnya Fulan bin Fulan, suaranya agak pecah ya, apa enggak? Kayak tuh, enggak. Taib. Fulan bin Fulan hendak menunaikan salat zuhur, ya misalnya seperti itu. Zuhur sekarang 11:30, karena di masjid PDAM-nya sedang dibangun saluran yang baru, ya kan? Karena sekarang lagi dibangun saluran yang baru, tapi nggak tahu nyalanya kapan. Tayyib, semoga dalam waktu dekat ya. Dia tahu di masjid nggak ada air, oleh karena itu dia berusaha tayamum dari rumah, karena di rumah juga nggak ada air, sama-sama PDAM-nya lagi belum lancar. Supaya tidak repot di masjid, dia tayamum dari rumah. Berarti jam 11 dia tayamum, kemudian jam 11:30 azan salatul zuhur berkumandang, dia berangkat ke masjid menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Apa hukum salatnya? Kalau dia menjadi imam, Kalau jamaahnya tidak tahu, ya kalau jamaahnya tidak tahu lah bahasa bih. Tapi kalau memang diketahui, maka sholat seluruhnya menjadi tidak sah. Itu sudah kita ambil, tapi pertemuan yang dulu ya. Kita kan dulu pertama mulai langsung kita musholah, ya. Nah, tayyib, kemarin sholat kusuf, ya. Kusuf dimulai jam berapa kemarin? Sekitar jam 6. Nah, sekitar jam berapa? Menjelang isya. Setengah 7. Ba'dal maghrib ya. Ba'dal maghrib dimulai kusuf. Taib, seperti biasa masjidnya sedang gangguan ya. PDAM masih belum lancar. Kemudian dia ketika sebelum maghrib sudah berada di masjid. Begitu azan maghrib, dia ingin mengambil air wudhu atau bersuci, ya, ingin bersuci. Tapi airnya tidak ada. Dia sudah mencari-cari di sekitar masjid, warga situ juga sedang tidak ada air. Akhirnya dia melakukan tayamum untuk menunaikan salat maghrib. Baik. Kemudian dia menunaikan salat maghrib berjamaah. Apa hukum salatnya? Sah. Baik. Setelah itu dia berhadas. Ya. Setelah salat maghrib selesai dia berhadas. Berhadas itu jam 6 karena maghrib sekarang jam 6:30 ya. Jam 6 dia berhadas. Jam 6:30 kusuf dimulai. Ya. Maka begitu jam 6 berhadas dia tahyamum lagi karena persiapan untuk salat kusuf. Kemudian 6:30 salat kusuf dimulai. Dan dia melakukan salat secara berjamaah dengan kaum muslimin. Apa hukum salatnya? Tidak sah. Masa orang salat kusuf enggak boleh? Apa-apa enggak sah, apa-apa enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena belum masuk waktunya. Baik. Terus saya sudah sampaikan ya asarnya kemarin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza adrakatish shalah falam tajidu ma fatayammamu. Kalau kamu menemui waktu salat, ya idza adrakatish shalah. Kalau waktu salat menemui kamu, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka lakukanlah yang namanya tayamum. Maka masuknya waktu salat menjadi kunci. Ya, menjadi kunci kapan tayamum diperbolehkan. Mengapa kok wudu bisa sebelum waktunya? Ya enggak? Antum wudu untuk salat zuhur jam 10 pagi bisa enggak? Bisa aja. Karena tayamum dalam mazhab Hanabilah. Ini masalah khilafiyah ya. Antum temukan dalam mazhab yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Karena tayamum kita sudah ambil dalam mazhab Hanabilah, dia tidak mengangkat hadas. Dia itu taharah darurah. Dia taharah dalam kondisi darurat. Tetap dikatakan taharah, tapi dalam kondisi darurat dan tidak mengangkat hadas. Oleh karena itu penggunaannya tidak bisa sembarangan atau tidak bisa bebas seperti wudu, enggak bisa. Dia terikat dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah masuknya waktu ibadah salatul fard. Kalau kita ulangi semua kayaknya habis waktunya ya. Termasuk kemarin kita sudah singgung salatul istisqa ya. Nanti ingat-ingat sendiri ya. Kemudian salatul mayit ya. Kemudian salat al-id juga. Antum nanti silahkan untuk mengecek lagi yang kita sudah ambil di pertemuan yang sebelumnya. Tayyib. Syarat yang kedua diperbolehkan melakukan tayamum adalah tidak ada air. Nah, ketidakmampuan mendapatkan air ini ada dua sisi, ya. Pertama, airnya memang tidak ada secara fisik. Yang kedua, airnya ada tapi dia tidak bisa menggunakannya. Contoh, apa contohnya? Aqua, ya, dagangannya orang, ya. Gak bisa sembarangan antum pakai, oh itu ada air tapi di warung, ya kan? Antum asal pakai aja, uangnya kebetulan sudah habis untuk belanja es teh misalnya, ya. Gak ada uang, kemudian main ambil aja. Enggak, padahal airnya ada, ya. Tapi bisa tergolong orang yang tidak mampu menggunakan air atau terlalu dingin, ya. Air terlalu dingin yang menyakiti kulit, yang menyakiti kulit. Naam. Ta'dzurul ma'i wa huwa ma asyara ilaihi biqaulihi wa udimal ma'u hadran kana aw safaran qasiran kana aw tawilan mubahan kana aw ghairahu. Mau kondisinya safar, mau kondisinya hadir, tidak safar mukim, atau safarnya pendek, atau safarnya jauh, atau safarnya mau kemana? Kemarin kita contohkan ke Las Vegas, ya. Mau safar ke Mekkah, mau safar ke Las Vegas, sama. Kalau datang waktu sholat, maka dia wajib menunaikan ibadah sholat, meskipun dia mau safar ke Las Vegas, tidak ada masalah, ya. Maksudnya bukan ada masalah itu bukan berarti boleh, bukan. Maksudnya tidak menghalangi dia dari syariat dibolehkannya bertayamum ketika tidak ada air. Las Vegas kalau tujuannya untuk berdakwah gimana? Kira-kira boleh enggak? Yakin? Lihat-lihat apa maslahat dan mudaratnya, ya. Kalau memang dia mampu menundukkan mata, kemudian tempat berdakwahnya bukan langsung di tempat perbuatan maksiat itu berkumpul. Saya mau berdakwah di tengah-tengah pusat perjudian kasino misalnya, ya enggak? Nah, ini kan bukannya dia berdakwah malah didakwahi nanti. طيب كذلك فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما لا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويض حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. Ini kisah kemarin kita contohkan bagaimana seseorang yang tinggal di pedalaman, ya, tidak ada, tidak mudah mendapatkan air, dan pekerjaannya di tempat yang bukan merupakan sumber air. Misalnya mencari kayu dan lain sebagainya, apa ihtithab, harf atau mencangkul sawah, ya. Kalau sekarang di sawah banyak air. Mungkin ini di zaman berarti pompa air pabriknya tutup, ya. Atau pokoknya segala cara bagaimana caranya air itu dalam kondisi susah untuk didapatkan di tempat dia bekerja. Dia bisa pulang ke rumah, jaraknya mungkin 1 jam, ya enggak? Akan tapi kalau balik lagi sudah dapat SP dari manajernya, karena di tengah-tengah kerja pulang, ya. Atau pencari kayu, ya, kalau pulang balik lagi nanti kayunya sudah hilang dan lain sebagainya. Intinya hajatnya bisa hilang kalau dia harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil air wudu dan melakukan salat. Maka orang-orang yang seperti ini jika takut hajatnya, nafkah keluarganya bisa hilang hanya karena permasalahan air, maka falahu tayammum, dia dibolehkan untuk melakukan tayammum. Nanti insyaallah antum akan lihat bagaimana syariat Islam memberikan kelonggaran. Seperti misalnya sedang safar, kalau di sini jarang kelihatan, kalau di musim-musim umroh seperti itu tuh kelihatan sekali. Sekarang di tempat peristirahatan tuh bis parkir itu bisa ratusan, itu kamar mandi paling cuma ada sekitar 20 bilik paling. Ya. Ini tempat di tengah padang pasir ya, di perjalanan rest area lah, rest area. Mungkin 100 bis ada itu ya, musim haji sekalian. Waktu sholat tiba, enak. Kemudian bisnya sudah mau berangkat, ayo, antum harus melunaikan sholat. Kalau antriannya datang, jatahnya dia menggunakan air wudhu, bisa menyebabkan dia ketinggalan bis, ya. Maka silahkan untuk bertayamum, kemudian menunaikan ibadah salat. Hal ini berkaitan dengan bahwasanya salat yang fard, selama dimungkinkan maka dilakukan di bawah kendaraan. Kita sudah pernah singgung masalah itu ya. Salat di atas kendaraan itu hanya salat apa? Sunnah. Salatul fard. Antum di stasiun misalnya, ya, apalagi di stasiun mungkin kamar mandi cuma ada berapa, ya, dah. Antum sudah berhadas menggunakan air, antrinya panjang, keretanya mau berangkat, nah, sholatnya sholat wajib. Apa? Antum mampu menunaikan sholat wajib di bawah kendaraan, tidak di atas kendaraan. Maka segera, kalau memang tidak mampu, padahal airnya ada di depan mata antum, kan antri kan, ya enggak. Maka kalau kita semua memperhatikan fikih Islam, insya Allah tidak ada orang apa ya, grogi, bingung, khawatir tidak bisa wudu, khawatir ketinggalan ini. Seorang mukmin akan tenang menjalani hidupnya ketika mengerti hukum-hukum syariat. Bahwasanya banyak sekali solusinya yang bisa kita lakukan. Antum di terminal, di stasiun, di bandara, dan lain sebagainya. Tidak bisa antum mendapatkan air tersebut kecuali antrian antum datang dan bis atau pesawat atau kereta yang antum tunggangi akan berjalan, ya, atau berlalu. Atau kalau antum mengikuti itu, berarti antum akan menunaikan salatul fard di atas kendaraan, padahal antum mampu menunaikan di bawah kendaraan. Adapun kondisinya memang tidak mampu, sudah di atas, ya enggak? Enggak ada lokasi lain kecuali di atas kendaraan. Ya maka lakukan fattaqullah mastata'tum. Lakukan semampunya. Tapi ini sekarang antum kondisinya sedang berada di bawah kendaraan. Sedang nazil, tidak sedang rakib, tidak sedang menaiki kendaraan. Maka tunaikan salatul fard di kondisi antum sedang nazil, sedang turun dari kendaraan. Kalau kelihatan antrinya terlalu penuh, tidak nyampe, tidak usah bingung, silahkan tayamum, kemudian tunaikan salat. InsyaAllah nanti sampai. Kemarin kita sudah sampai apa terakhir? Harganya mahal. Oh iya, sudah ya. Aw khafa bi istimalihi, kemudian kita lanjutkan aja ya. Aw khafa bi istimalihi dararan. Aw khafa bi talabihi darara badanihi. Naam, ini adalah permisalan muallif atau penulis memberikan permisalan air yang ada fisiknya tapi tidak bisa digunakan. Adapun kalau airnya tidak ada itu jelas, ya. Kalau airnya tidak ada itu jelas. Antum tanya yang menjadi banyak khilafiyah, banyak perdebatan dan tempat terjadinya diskusi itu ketika airnya ada tapi sulit untuk digunakan. Seperti tadi kita beri contoh, ya. Aw khafa bi istimalihi, kalau dia menggunakan air tersebut tapi takut mendapatkan mudharat. Misalnya air yang terlalu dingin, di beberapa negara ada yang minusnya sampai di bawah 50 derajat, ya. Antum minus 5 aja mungkin sudah. Minus 5 itu berarti kulkas, sama pengen nyoba ya udah masuk kulkas, ditutup kulkasnya sama. Nah, itu bayangkan kena air itu rasanya seperti apa. Ayo, sakit pusing, ya, mata berkunang-kunang, disertai demam. Aw khafa bi talabihi darara badanihi. Ada air. Saya tahu di sini ada air, ya. Karena ada banyak antum gampang kalau mencari daerah sini ada air enggak, misalnya di situ di hutan gitu ya. Biasanya di situ ramai burung-burung tuh berarti dekat sumber air. Itu dekat sumber air. Enggak bisa makhluk hidup lepas dari air, enggak bisa. Kalau ada burung bernyanyi, nah berarti di dekat itu sumber airnya ada. Insyaallah enggak jauh. Taib. Saya feeling saya mengatakan di sekitar sini ada sumber air. Ceritanya antum sedang hiking ya. Kan sedang mengatur jadwal antum katanya. Ya, Pak. Mau ke mana, Pak? Ya enggak ke daerah sesuatu tempat lah. Nah, antum sedang hiking, kemudian butuh air untuk menunaikan ibadah salat bertaharah dan lain sebagainya. Antum tahu itu enggak jauh ada sumber air, tapi daerah tersebut kan asing buat antum. Ya enggak? Asing buat antum. Kemudian ini adalah hutan. Hutan apa? Dulu ana pernah kasih contoh hutan. Jangan Amazon lah. Yang dekat aja yang lokal-lokal. Alas Purwo. Alas Purwo. Alas Roban sekarang udah rame. Kalau Alas Purwo tuh masih ada orang yang masuk, enggak pulang lagi, itu masih banyak. Iya. Itu termasuk daerah apa namanya? Untuk cagar alam. Nah, untuk melindungi hewan-hewan yang dikira atau diprediksi sudah langka, khususnya hewan-hewan burung seperti itu. Di Alas Purwo antum tahu ini hutan apa namanya belantara, itu masuk hutan belantara. Di Jawa Barat ada kalau tidak salah yang pesawat Rusia baru beli kecelakaan itu loh, Gunung Salak, itu juga hutan belantara itu ya. Gunung Salak itu enggak semua orang berani ke sana kecuali yang ahli. Kalau enggak bisa enggak pulang lagi. Di situ muter-muter-muter karena di hutan belantara. Ya itu. Jadi sumber air antum tahu dekat, bahkan suaranya aja dekat. Tapi antum juga punya feeling bahwasannya di namanya hutan belantara berarti ada apa? Hewan. Hewan buas. Nah, itu juga harus diprediksi. Airnya ada, suaranya kedengeran, tapi antum memprediksi di sini ada kemungkinan hewan buas. Wong saya yang tadi malam tidur aja, suaranya aja, wow, semacam-macam. Ya, ada wolverine, ada apa lagi? Macan apa macan? Hah? Ada honey bear, ya, honey bear, beruang madu. Macan apa macan? Tiger apa? Tokohnya biasanya apa sih? Kimos-kimos ya lah. Macam-macam ya, ada banyak hewan buas. Eish. Macan putih, jaga kendil. Ya Allah. Jaga kendil, cakalara, macam-macam. Taib, contohnya seperti itu ya. Antum tahu atau antum ada sumber air kelihatan. Ya. Antum pakai teropong, antum kan safar bawa apa nak kek, tuh teropong kek keran sing kek apa sih? Teropong sama ya? Sing kek keran itu sila gampang ya. Keker di kek keran gak pakai keran. Ish, ada sumber air di sana itu. Tapi antum lihat di sana ada beberapa orang lagi duduk-duduk. Nah, antum orang asing, kira-kira antum berani nggak gitu? Hah? Di daerah di tengah padang pasir, ya, ya enggak? Kan harus diprediksi. Ini orang ya kelihatan dari pakaiannya, ya enggak? Model potongan rambutnya, kemudian cara gesturnya kan kelihatan. Ini orang apa namanya ya, begal apa kanibal, itu juga harus diprediksi ya. Airnya ada, tapi ada sesuatu yang mendorong kita untuk mengatakan tapi sulit untuk digunakan. Nah, itu beberapa contohnya. Contohnya kita takut ada mudarat yang menimpa tubuh kita. Au darara rafiqihi. Nah, ini lebih susah lagi. Ya, antum hikingnya bawa keluarga. Nah, ini lebih repot lagi. Jadi nanti hikingnya enggak usah bawa keluarga, Pak. Ya, baik. Bawa keluarga. Antum pemberani, antum udah ikut aikido, ya enggak? Antum sabuk hitam, tiga lapis lagi, sabuk hitam tiga lapis. Apa senpai, apa sensei, apa sensei ya. Baik. Semua antum banting pokoknya. Ketemu apa banting, banting, banting. Wis, pokoknya bantingi kabeh. Antum enggak takut? Iya, antum enggak takut. Tapi yang ditinggal itu ketika antum pergi mencari air, ya enggak? Berarti ada kemungkinan yang ditinggal ini bisa mendapatkan mudharat yang seperti ini. Kalau dibawa sama saja. Antum sedang melawan hewan buas yang lain bisa nyerang anak. Ya enggak, sama aja. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita terpaksa harus, padahal airnya ada, tapi terpaksa harus melakukan tayamum. Enggak usah di hutan wis, ya safar ke suatu daerah yang asing bersama keluarga. Kan sekarang lagi ya musimnya piknik-piknik yang anti mainstream lah ya. Pokoknya ke sebuah kota yang belum pernah dikunjungi. Kota apa aja wis. Nah, di sana antum butuhkan air, harus kemana-mana bawa keluarga. Yang seperti ini harus hati-hati. Kalau memang di tempat tersebut terasa tidak nyaman, maka tidak perlu dipaksakan, ya, tidak perlu dipaksakan. Silakan tayamum kemudian menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya. Au darara hurmatihi, ah ini lebih bahaya lagi. Atau mudaratnya, ada kemungkinan mudarat itu menimpa zaujatahu, ya, zaujatihi atau istrinya. Au imra'atin min aqaribihi, atau wanita bukan istrinya. Tapi antum ketua rombongan dititipi beberapa harim-harim saudara antum. Iya, maksudnya kan gini, ya kan. Misalnya mobil cuma ada dua, ya mobil cuma ada dua. Masa mau campur semua dalam kan enggak? Sing lanang-lanang semobil, ya, yang perempuan-perempuan semobil. Supirnya kan tetap lanang, ya enggak? Iya, supirnya tetap lanang lah. Tapi kan diberi amanah, maksudnya untuk jaga. Nah, ini diberi amanah untuk menjaga, harus memperhatikan keselamatan penumpang semua yang dia bawa. Pas sedang turun, misalnya sedang istirahat di rest area dan lain sebagainya. Nah, ini yang dititipi wanita-wanita yang merupakan amanah, ini harus hati-hati, jangan pikiran waduh tuh bojone nyong ngikir ya. Ilang ya bojone kan oleh dhewek. Aku tak tugasnya nyupir toh kan kayak gitu. Enggak boleh seperti itu. Meskipun bukan istrinya, tapi dia istri orang terdekat, baik saudara maupun teman. Harus diperhatikan jangan sampai mengalami kondisi-kondisi yang membahayakan mereka. Au darara malihi, atau kalau antum safar tapi bawa laptop karena antum pekerja keras, ya antum bekerja dimanapun bekerja, ya kan, ada stiker bekerja berapa 25 jam sehari 8 hari seminggu kan, biasanya kayak gitu, stiker-stiker kayak gitu kan. Mencoba memotivasi supaya kalau bisa kerja terus ya. Yang kaya bosnya ya, antum pokoknya kerja terus. Kalau udah mati ya udah gitu, ganti yang lain. Tapi antum kemana pun selalu bawa laptop. Bahkan liburan dengan keluarga di hutan Kalimantan ya, ganti kan Kalimantan. Karena mau jadi ibu kota negara yang baru sih. Ya kan. Antum sana pengen ngerti daerahnya kayak apa sih, piknik ya maring Kalimantan. Ah, antum harus mencari air untuk bersuci. Laptop ini selalu antum bawa. Kalau antum sendiri, antum berani aja bertarung dengan siapapun, tidak ada masalah. Tapi kalau laptop diambil, lah itu dia. Ya enggak, data di sana semuanya, pekerjaan antum di sana semuanya, foto antum keluarga di sana semuanya. Lah, ini juga termasuk yang menyebabkan kita harus berhati-hati dalam mencari air. Jangan sampai merugikan diri kita atau keluarga kita atau wanita-wanita yang di bawah pengawasan dan apa namanya perlindungan kita. Dan harta kita juga jangan sampai terancam diambil. Ditinggal bae laptop ya, ditinggal angger ora dijukut wong, ya kan. Macam-macam lah, intinya banyak kemungkinan yang menyebabkan kita tidak bisa sembarangan menuju suatu lokasi membawa harta yang berharga. Au darara malihi bi'adashin au maradin au halakin wa nahwiha khawf isti'mali ka khawfihi bi isti'malihi ka akhral bur'i. Atau termasuk kalau antum memiliki luka di bagian tangan misalnya, ya nasallahu alaihi wa sallam. Jangan antum mis, orang lain mis. Fulan bin Fulan punya luka di tangannya. Kalau dia gunakan untuk bersuci, ya tangannya terkena air atau perbannya basah, bisa menyebabkan apa namanya menghambat proses penyembuhan. Ya enggak, Pak Dokter? Memungkinkan enggak? Ya, memungkinkan. Kan harus kering ya, luka kan diusahakan cepat kering dan cepat menutup. Kalau basah terus, nah ini enggak ada kondisi-kondisi enggak boleh terkena air. Nah, yang seperti ini silahkan melakukan tayamum. Tapi saya perbannya cuma di tangan Pak Ustadz misalnya. Saya kepalanya, wajahnya baik-baik saja, kakinya baik-baik saja. Apakah saya menggabungkan wudhu dan tayamum karena hanya perbannya di tangan saya? Apa cukup dengan tayamum saja? Nah, insyaallah sebentar lagi sampai. Au baqa athari syai'in fi jasadihi. Atau sekarang ada teknologi penghapus tato, pakainya laser ya, yang nanti muncul nanti hilang, cuman di awal muncul apa ya, bekas dulu ya, seperti timbul ya, bekas seperti timbul. Ini tidak boleh kena air. Itu kalau kena air bekasnya tidak jadi hilang. Ya, itu kalau kena air, yang laser itu bahayanya itu. Antum gimana caranya melindungi dia dari air? Apalagi di musim hujan, jadi antum jangan laser dulu ya. Ini kan banyak musim hujan nanti. Karena antum udah tahu, antum sama tahu di belakang ada gambar macan apa gambar apa. Taib, itu contoh yang dia ini nggak apa-apa kok. Ini bukan luka, ini cuma bekas ini aja laser. Iya, dia bukan luka. Jadi meskipun dia bukan luka dan tetap sembuh, tapi kalau kesembuhannya menimbulkan namanya cacat kulit, ya itu cacat kulit bisa jadi permanen itu. Operasinya bakal repot lagi, ngambil kulit apa lagi? Ya paling kulit temennya diambil. Ya. Dia nggak mau ah, kamu ini ada air kok tayamum. Ini Pak Ustadz, saya habis apa namanya laser tato. Emangnya sakit? Enggak sih. Emangnya kena air enggak boleh? Enggak boleh. Nanti bekasnya hilang. Oh, kamu sok cantik aja. Muka serem aja. Biarinlah tangan itu. Gantinya tato ya itu bekasnya itu kayak gitu. Kecemplung satu kecemplung. Ya, kalau dia bukan luka, tapi kalau terkena air menyebabkan ada meninggalkan bekas, ya meninggalkan bekas, padahal sembuh tetap sembuh tapi meninggalkan bekas. Kalau tidak kena air, bekas itu bisa hilang. Nah, yang seperti ini termasuk diperbolehkan untuk melakukan syariat tayamum, maka disyariatkan untuk melakukan namanya tayamum. Padahal dia bukan sakit, tato kan bukan penyakit ya, bukan penyakit. Akan tapi bisa tetap diberikan uzur. Kenapa? Karena kalau bekas itu tidak hilang, maka itu sesuatu yang fitrah manusia menolak, ya. Secara fitrah manusia merasa jijik dan lain sebagainya. Maka itu mirip seperti penyakit. Padahal bukan penyakit, tapi dikiaskan, ya, dikiaskan seperti penyakit kulit, seperti penyakit kulit. Padahal dia penyakitnya cari sendiri, ya. Dia tato-tato sendiri, dia juga laser-laser sendiri. Tapi sepertilah syariat Islam, ya, penuh dengan hikmah dan kemurahan. Insyaallah. Jadi silahkan, yang misalnya sedang mabes tato, tidak usah khawatir, tidak boleh kena air, silahkan tidak boleh kena air, tidak ada masalah. Bisa dengan tayamum dan tetap menegakkan salat berjamaah tepat pada waktunya. Syuri'at tayammum ay wajaba lima yajibul wudu'u awil ghuslu lahu wa sunna lima yusannu lahu dhalika. Maka tayammum bisa hukumnya wajib, ya, jika ibadahnya hukumnya wajib di dalamnya dilakukan taharah, baik taharah dari hadas asghar maupun taharah dari hadas akbar. Kalau ibadahnya wajib, maka maksudnya wajib disyaratkan, ya, ibadah tersebut tidak boleh dilakukan kecuali harus dalam kondisi sudah melakukan taharah dan tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air, baik air yang tidak ada maupun airnya ada tapi sulit untuk digunakan, maka disyaratkan melakukan tayamum. Atau wa sunna lima yusannu lahu dzalika, atau ibadahnya hukumnya sunnah tapi antum tidak mendapatkan air untuk melakukan taharah, maka disunnahkan untuk melakukan tayamum. Wa huwa jawabu idza min qawlihi idza dakhala waqtu fariidatin. Nah, penjelasan ini adalah sambungan dari perkataan penulis pada kalimat idza dakhala waqtu fariidatin, yaitu di kalimat wa yushtaratu lahu syartan, ya. Wa yushtaratu lahu syartani ahaduhuma dukhulul waqti wa qad dzakarahu biqaulihi idza dakhala waqtu fariidatin. Sudah ketemu? Nah, itu awal kalimatnya, penjelasannya sampai kita terakhir tadi. Jadi masuknya waktu itu tidak cukup untuk apa namanya kita dengan mudah melakukan tayamum. Harus diperhatikan beberapa hal. Kalau airnya ada, kemudian antum mampu untuk membelinya, maka tidak boleh melakukan tayamum. Atau airnya dingin, tapi dingin yang tidak sampai memberikan mudharat, maka tidak boleh melakukan tayamum. Atau antum membawa keluarga safar mencari air, tapi menggunakan mobil, bisa dalam kondisi aman, ya, keluarga aman, antum bisa aman, hartanya aman, maka tidak boleh melakukan tayamum sampai mencari air terlebih dahulu. وَيَلْزَمُ شِرَاءُ مَاءٍ وَحَبْلٍ وَدَلْوٍ بِثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ زَائِدٍ يَسِيرًا فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ. Antum mendapatkan air, ya, antum mendapatkan air tapi di dalam sumur, ya. Antum sedang safar menuju kota Mekah misalnya, ya, naik sepeda. Kan ada ya kemarin naik sepeda ke Mekah, ya, haji orang Indonesia, ya. Dari mana? Malang apa dari mana? Sampai sana, sampai, sudah sampai kemarin itu. Wa yalzamu shira'u ma'in, tapi airnya berada di dalam sumur. Tapi antum bawa duit. Nah, kemudian di dekat sumur itu juga ada toko apa ya? Mitra 10, ya, Mitra 10. Mitra 10 sampai Mekah, Mitra 10. Taib. Ada Mitra 10. Nah, antum bawa duit, maka antum wajib beli yang namanya pompa. Mantap, langsung pompa. Bener juga sih. Ya kalau listriknya ada, ya, listriknya ada, ya. Terus semuanya memungkinkan. Sekalian manggil orang untuk masangin pompa, kan? Iya, sama instalasi listrik. Terus wattnya dinaikin biar ngejeklik, ya. Bagus, bagus, masyaallah. Tapi anggaplah di sana enggak jualan pompa, ya. Cuma toko bangunan minimalis, ya. Berarti yang harus dibeli apa saja? Ya, berarti ember, kemudian tambang dan beberapa perkakas kecil-kecil yang antum butuhkan untuk ngambil air dari sumur. Nah, wajib untuk membelinya. Wajibnya seperti apa? Seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, yang kita jelaskan tentang membeli air. Ya, antum airnya ada, tapi barang sing nggon jukut kudu tuku. Ya, tambangnya harus beli, embernya harus beli, dan lain sebagainya harus beli. Berarti harus memperhatikan apa? Yang pertama, harganya dulu cocok beli, ya beli. Enggak kelarangannya jadi tuku. Ya, ngerti sih antum mau ngaduh, kita mau ngaduh. Ya, dah kali bebis. Biasa atul ember telung ewu perak, karena lihat antum kayak mau ngaduh, duitnya akeh kepepet kayak. Ya, telung atus saya bula ember siji ya, cili kan bapak telung atus. Gede secul ya, telung seket. Karena pedewek. Nah, kalau harganya normal, maka wajib dibeli. Atau harganya di atas harga pasar, tapi ora adoh nemen. Ember telung ewu, ember cilik ya, di situ dijual 10.000 ya biasa. Ya ndak, karena di tengah-tengah apa, bukan perkumpulan orang, jauh dari pemukiman, harganya naik, ya wajar 10.000, 20.000 wajar. Sing penting ana singgo bayar. Ya. Jadi percuma kalau antum harganya cocok tapi enggak ada yang buat bayar, maka percuma juga. Enggak usah dibeli, jangan nekat ya. Fadlan hajatihi, ana singgo bayar, ana singgo bayar. Tapi anggar tak bayar, ya. Iya gue ngotuku pitik lah kamaning, ya ngotuku apa dara ya pak, ngotuku dara orang nyandak, karena gue ngotuku tambang sama ember. Kalau semua itu terpenuhi, harganya cocok. Harga cocok itu maksudnya sesuai dengan harga pasar atau naik sedikit, ya, nggak ada masalah kalau naiknya sedikit. 3.000, 300.000 kan ini naiknya terlalu jauh, ya enggak, yang seperti ini tidak wajib dibeli. Naiknya sedikit 3.000 dijual 10.000, 15, 20 masih wajar karena di daerah jauh dari pemukiman. Harganya cocok. Fadil an hajatihi. Uang yang untuk beli ini tidak terikat dengan hajat antum sehari-hari. Ya. Atau hajat keluarga kita sehari-hari. Oh, berarti harga cocok untuk nafkah keluarga ada, hajat kita juga terpenuhi. Duitnya situ rah kena nggo tuku, maka hukumnya wajib. Padahal sing dituku bukan air, ya ndak? Ini tuku tambang karo ember. Kenapa? Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kalau tidak terpenuhi kecuali melakukan suatu hal terlebih dahulu, maka hal tersebut hukumnya wajib. Taharah dengan air, airnya ada, antum mampu, ndak ada penyakit kulit, hawane nyoratis, ya. Antum berarti mampu menggunakan air, tapi air tersebut tidak bisa antum ambil kecuali pakai ember dan tambang. Maka beli ember dan tambang hukumnya mengikuti hukum menggunakan air untuk bertaharah. Hukumnya wajib. Taib, lakat duit, ya, lakat duit. Kemudian juga lagi ngelamar kerja di mana-mana belum ada panggilan. Ini sedang piknik, jalan-jalan, cari inspirasi daripada butek di rumah ya kan. Cari inspirasi sendirian. Iya banyak saya nemuin orang kayak gitu. Jadi butek dia di rumah, dia jalan. Dia cerita seminggu jalan kaki enggak pulang. Enggak berhenti, mau kemana ya pokoknya jalan aja. Banyak yang model seperti itu, banyak. Apalagi tenaganya tenaga muda ya kan. Zaman dulu kan belum unsum seperti antum, Facebook, ya enggak, Instagram, Twitter. YouTube, ya enggak, YouTube. Belum musim kayak gitu. Buteknya keluar, ya enggak, jalan sapole. Makanya fisiknya sehat-sehat ya. Sakesel, wis kesel pengin jagung. Ini anak ceritain ya. Ora apa ya nyambi ya. Dia akhirnya jam 1 malam capek, jalan terus. Dia enggak mikir makan, pokoknya berhenti di warung mesti dikasih makan. Enggak pernah. Suatu hari dia capek malam-malam jam 1, nemu kayak kios jual es kelapa itu loh. Wah, kia cocok ya, ya kan, kalau istirahat ya. Terus anginnya agak dingin, hujan sekalian, terus hujan, gelap banget. Zaman dulu kan, ya jalanan masih banyak yang gelap. Gelap. Setelah itu ada petir, duar, kan langitnya terang sebentar ya, duar. Ternyata antum tahu dia tidur di mana? Di samping kuburan. Jadi dia yang jual kelapa jualnya di samping kuburan persis. Dia tidur di samping kuburan persis. Kuburan dulu belum ada rajeknya, ya kan? Kuburannya gitu, kuburan aja tanah. Kuburan. Langsung enggak jadi ngantuk, enggak jadi capek melanjutkan perjalanan lagi. Hujan-hujan gelap samping kuburannya luar biasa, masya Allah. Tayyib. Ya, kembali ke sumur. Tayyib. Fulusnya enggak ada. Ya. Tapi antum berdoa, ya. Antum berdoa di depan sumur, ya Allah, saya pengin sholat dengan toharoh yang sempurna. Ya. Tiba-tiba datanglah seseorang. Ya, setelah antum berdoa, karena antum, masya Allah, termasuk apa ya, orang yang bertakwa, kemudian bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dicukupkan segala urusannya. Ini tawakalnya sakpole wis bener-bener haqqo tawakkul, bener-bener tawakal yang sebenar-benarnya. Berdoa teman-teman. Akhirnya masya Allah datanglah seseorang menghampirinya. Kemudian orang yang ini menghampiri tanya kepada antum, "Mas, dari mana, Mas?" Karena antum lagi pusing ya kan. Enggak ngelihat dia. Saya dari jauh, Pak, tapi tetap berdoa terus. Terus antum ngelirik ke orangnya. Ternyata orangnya sedang pegang ember dan tali. Pas nemen kan? Iya, pas nemen. Pertanyaannya, wajibkah Anda pinjam ke orang tersebut? Ya. Itu dia pertanyaan fikihnya ya. Kalau sekedar tadi itu intermezzo tok di sini. Nah, ini pertanyaan aslinya di situ. Ketika orang di dekat antum memegang ember dan tali tambang, apakah wajib bagi antum untuk pinjam kepada dia? Anggar kaya nyilihi takaruan no. Ya. Antum disilihi ya mesti diterima, disilihi ora diterima. Pertanyaannya anggar antum ora ditawani. Ya, Anda tidak ditawani untuk disilihi. Apakah Anda wajib untuk meminjamnya? Efek dari pertanyaan ini, kalau itu kita katakan wajib dan antum tidak melakukannya, kemudian antum memilih tayamum dan sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Coba resikonya sampai sana. Maka penting untuk mengerti hukumnya wajib enggak. Kalau wajib maka harus antum melakukan. Tapi hukumnya wajib apa tidak? Tinggal diwajib. Ya boleh. Wa yalzamu. Nih, dari awal ini sudah yalzam, berarti wajib. Tuku, syira'u dan selanjutnya sampai hajatihi. Ya, sampai hajatihi. Itu kalimat apa paragraf yang pertama. Kemudian seakan-akan ada jumlah lagi, wa yalzamu, tapi dihapus. Ya. Langsung atuf pakainya waw, ya enggak? Pakai waw. Wasti'aratu, seakan-akan wa yalzamu isti'aratu al-habli wad-dalwi. Itu kalimat lengkapnya seperti itu. Ya. Sudah ketemu belum paragrafnya? Yang pertama wa yalzamu syira'u sampai akhiri sampai hajatihi, ya. Yang kedua wa yalzamu isti'aratu. Nah, itu yalzam wajib. Kalau antum melihat ada kemungkinan nyilih, antum tidak punya uang, tapi ada kemungkinan untuk pinjam, maka wajib isti'arah, wajib nyilih kabel, apa tambang dan ember. Tayyib, kemudian wa qabulul ma'i qardan wa hibatan. Kemudian orang yang tadi yang datang setelah antum berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, ganti ember sama tambangnya, diganti ya, antum edit ya, antum mundur sedikit videonya, diganti alatnya, diganti banyu ya. Orangnya bawa ember masih, tapi embernya berisi air. Praktis saya kita garin jaluk tok ya. Tapi orangnya baik hati, antum tidak perlu minta. Mas pengen jukut banyu ya. Oke, enggak wae kene nyong bae. Nah, masyaallah. Wa qabulul ma'i qardan wa hibatan. Tapi antum itu orang yang menjaga kehormatan. Orang saya paling tidak suka menerima bantuan, apalagi namanya bansos. Saya tidak menerima. Apalagi bapak pakai seragam, kayaknya seragam seragam pegawai ya. Ini jangan-jangan airnya air bansos ini. Dah gini aja pak, airnya saya terima, tapi ini berapa liter kira? Ini 5 liter mas. Oh iya, nanti tak kembalikan 5 liter lagi ya. Ini tak pinjem aja wis airnya, ngotak balak namanya ya. Aja nyong aja dingin, nyong saya anti dengan bansos misalnya seperti itu. Ya wis mas, ora apa-apa, ngopo balak namanya, anggar sampean kelingan, ngopo balak ora kelingan ya ora apa-apa. Ya wis deal. Wa qabulul ma'i qardan wa hibatan. Kalau ada kemungkinan ya, ada orang menawarkan antum dalam kondisi tersebut air, tapi kudu dibalakna lo ya, maka wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima. Meskipun tanggungannya antum harus mengembalikan. Kenapa? Karena inisiatifnya dari dia. Beda kalau inisiatifnya dari antum. Istiqrat ya. Kalau ada orang nawarkan bantuan, baik pinjaman atau hibah, mas orang saya dibalak nak nyong nang rumah banyune kakean sampe tak guyur saiki bisa ya. Orang papa nyong meneh-meneh tak guyur maning, meneh-meneh tak guyur maning, nyong banyune piro aja wani-wani balakna ya. Ini silakan air digunakan, muni sampean pan balakna ya, tak adusi sekalian ya. Yang seperti ini wajib untuk diterima, baik pemberian, baik itu pinjaman, tapi yang nawarkan orang lain bukan anda ya, wajib untuk diterima. Wa qabulu thamanihi qardan, atau nawarkan tapi duit kita karuan loh ya, nawarkan duit tak karuan akeh sing gelem. Mas pengen wudu ya, wis tuku banyu wis aku lah kah duitnya wis keh ya, engko balakna anger wis kelingan misalnya kayak gitu. Ini wajib untuk diterima. Pinjaman yang seperti ini wajib. Ini bukan pinjol ya. Ini bukan pinjaman online, ini pinjaman offline. Wajib untuk diterima ya. Karena berkaitan dengan syarat salat, dan antum mampu untuk memenuhinya. In ka idza kana lahu wafa, syaratnya satu, mampu mengembalikan. Pinjemin air, antum tahu, umen di pak, umen kono ya, wis ngok tak balakna. Pinjaman uang untuk beli air, antum tahu bahwasanya di rumah ada uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kalau syarat mampu mengembalikan terpenuhi, ketika ditawarin maka wajib untuk diterima. Wa yajibu bazluhu li'atsyan. Naam, di dalam Kasyaful Qina' dan di dalam kitab-kitab Hanabilah yang lain disampaikan tentang wala yalzamu istiqrat, tidak wajib untuk meminta pinjaman, enggak wajib. Kalau ditawari karena seorang muslim tidak boleh minta, baik mintanya pinjaman ataupun mintanya gratisan, dua-duanya sama namanya minta-minta ya. Dalam suatu hadis, seorang mukmin, seorang muslim yang mudah bermudah-mudahan dalam meminta-minta harta saudaranya, baik pinjaman, baik gratisan, maka yaumal qiyamah laisa ala wajhihi muz'atul lahmin, tidak tersisa sedikit pun daging di wajahnya yaumal qiyamah. Meskipun di dunia gantengnya orang-orang bujang gemundang, ya idola kampung, tetap baik. Kalau kelakuannya seperti itu, maka yaumal qiyamah tidak ada lagi kulit, tidak ada lagi daging tersisa di wajahnya. Karena dia ketika di dunia tidak menjaga muru'ah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Seorang mukmin, seorang muslim wajib menjaga muru'ah, wajib menjaga akhlak, karena dia membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlaknya buruk, yang ikut buruk agama Islam. Hati-hati. Kalau seorang mukmin muslim memilih jadi orang fasik, seorang mukmin muslim milih jadi pedangdut misalnya, ya enggak? Milih jadi peminum khamar waliyadzubillah dan lain sebagainya, milih jadi begal, milih jadi pencuri dan lain sebagainya. Yang dia rendahkan itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi yang dia rendahkan adalah agama Islam. Kalau sudah komitmen beragama Islam, saya muslim tapi saya enggak sholat, terus piman gue? Enggak boleh seperti itu. Seorang muslim wajib sholat, ya, sampai akhir hayat kita. Enggak ada istilah nanti kalau tahapannya sudah makrifat, sudah apa lagi? Hakikat, kemudian nakiro. Kadang metu sing kaya kuwe. Ya, ndak wajib antum inisiatif minta, walaupun minta pinjaman, tidak wajib, ya. Tapi kalau ditawari, nah, wajib untuk mana sama-sama pinjaman, tapi antum ditawarin. Beda ketika antum minta, ya. Ketika antum minta berarti antum sudah merendahkan diri antum di hadapan Allah. Kalau ditawarin enggak, kondisinya berwis nih, taksilihi, itu beda. Aku disilio kan lain. Nah, itu jauh berbeda, ya. Itu jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiah kita menjadi mukmin yang menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang apalagi berkaitan dengan syariat Islam, wudu untuk salat dan lain sebagainya. Wa yajibu badluhu li athshan walau najisa. Antum bawa air buat wudu sekarang sedang safar, bawa air aqua, mereknya jangan aqua lah, yang lain, ya, apa? Riba. Tapi enggak beranilah antum. Jangan itulah. Enggak berani enggak boleh. Reksa, reksa apa gue? Air juga. RO. RO. Antum bawa safar, bawa RO. Tinggal satu botol 600 ml antum siapkan untuk berwudu. Di tengah perjalanan safar antum yang sendirian mencari jati diri. Yang penting enggak mencari kitab suci, ya, mencari jati diri. Di tengah jalan antum ketemu Jakwir Lawas. Teman antum bermain layangan waktu kecil. Sedang duduk kurus, ya. Kayaknya orang duwe rumah wis penuh dengan kesedihan. Akhirnya antum sapa, dia bilang saya belum makan, saya belum minum. Lah, singarane saya belum minum seharian, kira-kira ngorong boleh? Orang perlu ngomong, ya? Kan dia enggak perlu ngomong, ya kan? Tapi antum tahu, ini pasti kehausan. Padahal ketika antum ngobrol, antum dengar suara azan. Ya. Antum pilih air itu untuk bersuci atau disunahkan untuk memberikan minum kepadanya, atau makruh untuk memberikan minum, yang disunahkan untuk bersuci, kira-kira hukumnya apa? Kasihkan ke teman. Hukumnya? Hukumnya? Kira-kira orang kehausan menyangkut nyawa belum kira-kira? Iyalah, coba aja kalau Nawawi. Sehari, dua hari, tiga hari, nanti antum tahu kira-kira itu menyangkut nyawa Bunda. Tapi kan enggak perlu dicoba ya, Nda. Akal kita menunjukkan bahwasanya itu berkaitan dengan keselamatan nyawa seseorang. Maka hukumnya adalah wajibu, wis dibocorna kowe hukumnya ya. Ora usah golek dewek, ya. Wajibu bazluhu li'atsyan. Wajib air yang satu-satunya mung-munge kudune bisa ngotoharah, bersuci dengan sempurna, wajib Anda serahkan kepada orang yang sedang kehausan. Walau najisan. Nah, ini ajib lagi. Antum bawa air, tapi airnya sudah terkena najis. Setetes bela aja kayak ya, setetes. Pertanyaannya, masihkah wajib antum berikan air tersebut kepada saudara antum tadi? Jangan dong, jangan dibocorin dulu, biar khilaf dulu. Taib, apa kira-kira wajib enggak? Iya wajib. Wajibnya kenapa wis? Curang antum. Meskipun najis. Iya, kenapa wajib kira-kira? Karena ada menyangkut nyawa. Ya, pada asalnya minum air yang najis haram, enggak boleh, ya. Akan tetapi namanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Haram untuk dilakukan. Nanti di babul haid juga ada. Termasuk yang haram dilakukan suami dan istri di hari-hari terjadinya haid, di hari-hari terjadinya haid, haram termasuk dosa besar, ya. Bahkan beberapa hadis termasuk disifati lafadznya faqad kafar, ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad dan lain sebagainya. Dia sudah mengingkari sesuatu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan dekati bagian farjinya wanita. Jangan dimasuki farjinya wanita ketika dalam kondisi haid. Tapi ada kondisi dibolehkan. Coba kapan gue kira-kira? Darurat, anggar darurat. Sama ya, kondisinya darurat. Daruratnya ini cerita dulu, ini cerita dulu. Sekarang enggak ada, ya. Dulu ternyata para ulama meneliti ada penyakit yang ini penyakit tidak normal, ya. Seorang laki-laki memiliki hyper tapi di zaman dulu. Hyper di zaman dulu. Orang zaman dulu coba makannya apa? Ya, makannya daging, apalagi jazirah, ya. Enggak ada bayam, kangkung, tempe, tahu. Ya, makanannya bikin emosi terus, ya enggak. Daging kambing, daging unta, minim-minim daging ayam lah, minim-minim, ya. Daging-daging susunya juga fresh, ya. Susu kambing, soalnya fisiknya beda jauh. Fisiknya jauh berbeda. Anda pernah cerita sih sama beberapa dari antum sudah Anda ceritakan. Fisiknya orang Saudi asli. Ini anu udah cerita belum? Belum. Udah ya, Pak ya? Temen saya sedang di bengkel mobil. Bengkel mobil ini yang kerja montirnya orang-orang Pakistan. Bodohnya gede-gede keker-keker, ya ndak? Orang-orang Pakistan. Lah, suatu hari ada orang Saudi udah mbah-mbah 50 plus, ya, udah mbah-mbah, udah putih-putih rambutnya, udah kelihatan tua. Bawa mobil pickup, di belakangnya ada mesin mobil, ya. Tapi mesin mungkin mobil berat mungkin, mesinnya mesin berat, ya, mesin berat. Lah itu orang Pakistan berdua naik pickup itu mau ngangkat mesinnya mau diturunin, ya. Ndak kuat. Wah, ini gimana nih? Orang Saudinya turun dari mobil. Roh, mikir-mikir. Wakar-wakar, mikir-mikir. Dia sendirian naik pickup, diangkat mesinnya sendirian, set. Ya. Terus turun dari pickup, diturunin mesinnya sendirian. Teman-teman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, memang Masya Allah. Beda kualitas, enggak perlu perut yang kotak-kotak itu, enggak perlu. Iya. Kalau memang bertenaga, bertenaga betul. Itu tenaga yang sudah apa ya, menyatu dengan seluruh tubuh gitu loh, bukan bentuk yang segitiga, kotak. Rata-rata di kita bulat ya. Rata-rata bulat. Yang penting jangan X aja. Baik. Jadi intinya bukan membentuk ada pelendungan nih di lengan dan sebagainya, itu semua enggak menentukan tenaga seseorang. Betul. Lebih ke makanan, pola hidup dan lain sebagainya. Kemudian kok sampai situ ya? Itu cerita apa sih tadi sih? Betul. Nanti ada namanya penyakit syabakun ya, syabakun, shin ba wal qaf ya, shin ba wal qaf. Itu penyakit hiper, penyakit hiper. Dia tidak bisa lepas meskipun hanya satu hari, enggak bisa. Enggak bisa libur. Dan enggak bisa hanya sehari satu kali, enggak bisa. Kalau tidak dilakukan itu bisa mencederai kesehatan fisiknya, termasuk kesehatan kedua telurnya. Nah, itu dulu ada dan itu terjadi di zamannya. Kalau di zaman kita yang kemana-mana naik motor ya, enggak, motornya motor listrik, serba enak lah, mobil dan sebagainya. Jarang ada penyakit itu karena fisik kita juga kekuatannya jauh. Anda contohkan tadi lah ya. Orangnya besar-besar, tapi ternyata tenaganya tidak ada. Tenaga di dalam tubuhnya tuh tidak ada, meskipun ototnya besar. Beda dengan orang yang memang memiliki fisik yang kuat, meskipun kelihatannya biasa aja, fisiknya kuat-kuat memang. Ada energi yang besar di dalam tubuhnya. Nah, itu ada penyakit yang seperti itu. Tapi para ulama memberikan beberapa syarat. Syaratnya, satu, laki-laki tersebut tidak punya uang untuk melakukan yang namanya matsna wa tsulatsa wa ruba'. Kalau masih mampu maka tidak boleh mendekati istrinya dalam keadaan haid. Silahkan melakukan matsna wa tsulatsa wa ruba'. Insyaallah orang pasti paham. Alhamdulillah. Baik. Atau enggak lah, saya enggak mau nambah, saya sudah cinta mati dengan istri, dia adalah the one and only one ya, wis pokoknya satu-satunya, saya tidak ingin dia bersedih, aku pantuku budak baik ya, zaman itu, zaman sekarang kan enggak ada ya. Syaratnya dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar untuk seorang wanita dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar seorang budak wanita. Maka kalau tidak ada kemampuan ini, satu-satunya jalan adalah istrinya sendiri yang dalam kondisi haid. Syaratnya satu, dia termasuk orang yang divonis oleh ahli ya, oleh tabib, oleh dokter, bahwasanya dia memiliki kelainan psikis ya. Jadi dia selalu hasratnya harus selesai, harus dituntaskan, dan sehari bisa lebih dari, tidak bisa libur walau sehari tidak bisa. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti ini. Kalau tidak diberi jalan keluar, resikonya apa? Orang seperti ini sudah tidak punya uang, bikin mahar baru tidak punya, beli budak juga tidak ada, istrinya sedang kondisinya haid, dia tidak bisa nahan walau satu hari. Kira-kira antum bayangkan apa yang akan dia lakukan? Akan melakukan hal yang haram apa yang mubah kira-kira? Haram. Oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi. Ya sudah, kalau memang dia termasuk orang yang berpenyakit, ya tidak bisa diobati kecuali harus melakukan itu, ya mau gimana lagi? Namanya kondisi darurat, namanya kondisi darurat dan tetap harus membayar kafarah. Nanti sampai babnya. Baik. Airnya najis, ya airnya najis tidak boleh diminum, tapi karena berkaitan dengan orang yang sedang kehausan, berkaitan dengan keselamatan nyawa. Waman wajada ma'an, ini kita tutup dengan satu kalimat terakhir ini. Waman wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi, dia punya air tapi enggak cukup untuk seluruh anggota wudu. Ya. Wudu ada berapa anggota wudu disesuai dengan surat Al-Maidah berapa? Idza qumtum ila salati faghsilu wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Riwayatan, ya, itu dua riwayat yang sahihah. Wa arjulikum dan wa arjulakum. Wa arjulikum dan wa arjulakum. Dua riwayat yang sahihah. Nanti sampai pada babnya insyaallah. Empat bagian tersebut ada air tapi tidak cukup untuk mengcover semuanya, cuma cukup untuk dua, ya, untuk wujuh, untuk wajah, dan hanya untuk tangan. Adapun untuk kepala dan kaki airnya sudah habis. Apa yang harus dilakukan kalau cuma punya air sedikit seperti ini? Apakah lebih baik diminum saja, ya, kemudian tayamum, padahal dia tidak kehausan? Atau tayamum saja airnya gak usah digunakan karena gak cukup. Atau melakukan keduanya, wudu dan tayamum, mana yang antum pilih? Mana yang antum pilih? Wudu dan tayamum. Soalnya ada tulisannya. Ya, baik. Wa man wajada ma'an yakfi ba'dha dhuhrihi min hadatsin akbar aw asghar tayammama ba'da isti'malihi. Ba'da isti'malihi boleh tayamum, syaratnya airnya digunakan terlebih dahulu. Enggak boleh dibalik, ya, enggak boleh dibalik. Harus airnya terlebih dahulu yang digunakan. Tayammama ba'da isti'mali wa la yatayammamu qablahu, enggak boleh tayamum terlebih dahulu baru pakai airnya, enggak boleh. Airnya dulu dipakai, baru sisanya menggunakan metode tayammum. Walau kana ala badanihi najasatun wa huwa muhdits. Nah, ini dia kondisinya. Airnya cuma ada sedikit. Ya. Dan dia punya dua kondisi. Dia seorang yang berhadas dan di badannya ada najis. Airnya cuma ada bisa gunakan untuk salah satu. Pilih mau untuk berwudu atau menghilangkan najis. Ya. Pilih yang mana? Airnya menggunakan wudu atau menghilangkan najis? Menghilangkan najis. Ada yang untuk berwudu? Enggak ada. Soalnya ada tulisannya. Baik. Wa huwa muhdithun ghasala najasah. Yang dia harus lakukan adalah mencuci najisnya. Wa tayammama lil hadatsi ba'da ghasliha. Kemudian tayammum untuk mengangkat hadasnya. Adapun untuk membersihkan najis maka wajib menggunakan air. Mengapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kok enggak dibalik aja? Airnya untuk berwudu, kemudian tayammumnya untuk najis. Kenapa enggak balik aja? Sama, sholatnya tidak sah bila dia berhadas, kan sama juga. Padahal airnya ada. Tayamum tidak. Ini jawaban yang sangat dekat banget. Taib. Najasah, najis itu bisa terangkat dengan tayamum masalah khilafiyah. Ya. Tapi hadas, ya, dengan tayamum antum bisa beribadah dengan ijma' para ulama. Maka tayamum untuk muhdits itu masalah ijma'. Antum aman. Tapi antum bertayamum untuk najis, ini khilafiyah, bisa boleh, bisa tidak. Maka untuk berhati-hati, untuk berhati-hati airnya digunakan untuk membersihkan najis. Karena kalau tayamumnya untuk mengangkat hukum najasah, ini masalah khilafiyah. Dan termasuk jumhur mengatakan tidak bisa. Hanya mazhab Imam Ahmad yang mengatakan najis boleh dilakukan tayamum untuk mengangkat hukumnya. Enggak mengangkat hukumnya, untuk diperbolehkan supaya bisa menunaikan sebuah ibadah. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama, najis itu berada di badan, bukan di pakaian. Najis di pakaian tidak bisa dilakukan tayamum. Yang kedua, dia berusaha meringankan najis tersebut dengan diusap dengan daun atau dengan batu atau dengan lain sebagainya. Diringankan najisnya, kemudian berada di badan. Kalau tidak ada air, maka najis ini boleh dilakukan tayamum supaya sah salatnya. Ini termasuk pendapatnya yang menyelisihi jumhur ulama, pendapat Imam Ahmad yang menyelisihi jumhur ulama. Istilahnya mufradat Hanabilah. Mufradat Hanabilah. Kalau antum dengar kalimat mufradat, hadza min mufradatil Hanabilah, ini termasuk mufradat Hanabilah. Mufradat Hanabilah itu apa? Termasuk masalah yang Imam Ahmad berbeda pendapatnya dengan jumhur fuqaha. Itu namanya mufradat Hanabilah. Dan salah satunya ini masalah tayamum untuk najis. Jumhur fuqaha mengatakan tidak bisa, najis harus dengan air, tidak bisa, atau dengan tanah dan lain sebagainya. Intinya tidak bisa dilakukan tayamum, ya, najis tidak bisa dilakukan tayamum kepadanya. Jumhur fuqaha, hanya Imam Ahmad mengatakan bisa dengan syarat yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu tayamum untuk najis masalah yang mukhtalaf, ya, masalah yang mukhtalaf fiha. Adapun tayamum untuk hadas adalah masalah yang mujma alaiha. Oleh karena itu enggak usah ragu, tayamum untuk hadasnya dan airnya gunakan untuk membersihkan najis. Wa kadza law kanat najasatu fi thawbihi, begitu pula kalau najasnya berada di pakaian, maka airnya lebih baik anda gunakan untuk membersihkan najis daripada pakaian. Adapun hadasnya, anda bisa melakukannya namanya tayamum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sedikit demi sedikit. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 setengah halaman lagi insyaallah. Kalau pertemuannya sepekan dua kali insyaallah, insyaallah cepat. Sepekan berapa tuh? Sepekan berapa kali? 3. 4. Baik, ana serahkan kepada antum mau sepekan berapa kali, silakan dirembuk supaya tidak terlalu lama. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.